duduk. Di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk thalabul ilm, untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang kita pelajari ilmu yang menambah keimanan kita ilmu yang menambah pengetahuan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala semakin tambah ilmunya tentang Allah, maka semakin tambah cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin tambah cintanya kepada Allah, semakin tambah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba tambah imannya pada Allah, akan tambah semangatnya untuk beramal saleh, mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin tambah ilmunya, semakin mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah dengan benar, memahami sifat-sifat Allah yang sempurna, dan mengetahui perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah, maka dia akan semakin cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin cinta pada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi harapannya kepada Allah. Dan semakin tambah takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita insyaallah pada malam ini masuk bab baru. Bab yang ke-43. Qala musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala babu qawli masya Allah wa syi'ta Bab ucapan atau perkataan Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, wasita dan apa yang kamu kehendaki, atau maknanya atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Mu'alif rahimahullah menyebutkan bab berkaitan dengan perkataan Masya Allah wasita. Perkataan Masya Allah wasita ini masuk pada bab yang sebelumnya, bab berkaitan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22 atau akhir dari ayat yang ke-22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab yang telah kita lalui, dan dalam bab tersebut mu'alif rahimahullah menyebutkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Di antara makna ayat fala taj'alu lillahi andada maknanya adalah bab ini. Yaitu Masya Allah wasita. Maka perkataan Masya Allah wasita ini termasuk perkataan yang mengandung kesyirikan, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan. Walaupun pada bab yang sebelumnya telah dijelaskan tentang perkataan ini, lalu mu'alif rahimahullah menjelaskan secara khusus bab ini. Setelah menyebutkan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, di antara maknanya kata beliau Masya Allah wasita itu, waqala ar-rajul li sahibihi Masya Allah wasita. Lalu mu'alif rahimahullah dalam bab yang ke-43 yang menyebutkan secara khusus makna perkataan Masya Allah wasita. Walaupun ini sudah terkandung dalam makna firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di antaranya, mu'alif rahimahullah menyebutkan bab khusus, karena di sana ada dalil-dalil khusus tentang masalah ini yang menunjukkan kesyirikannya perkataan ini. Ini di antaranya yang insyaallah muallif rahimahullah akan menyebutkan beberapa dalil dalam bab ini yang menjelaskan bahwasanya perkataan masyaallah wasitalah perkataan kesyirikan. Sebab yang lain, wallahu alam bisawab, karena banyaknya orang terjatuh dalam masalah ini. Terkadang tidak menyadari bahwasanya ialah perkataan kesyirikan. Bahkan nanti akan sebutkan dalilnya. Orang yang telah bertauhid kadang-kadang terjatuh dalam perkataan masya Allah wasi'ta. Mengatakan kepada saudaranya, mengatakan masya Allah wasi'ta. Sehingga pentingnya memahami masalah ini. Perkataan masya Allah wasi'ta ini adalah perkataan kesyirikan, karena mengandung makna taswiyah masyiatillah wa masyiatil hal. Perkataan masya Allah wasidda ini mengandung makna menyamakan masyiatullah, kehendak Allah, dan masyiatul hal, kehendak makhluk. Yang dimaksud masyiah sekarang, kehendak, apabila masyiatullah, yang dimaksud adalah masyiatullah, kehendak Allah, maknalah iradatullah al-kauniyah al-qadari, yaitu kehendak Allah yang kauni, yang qadari. Yang dimaksud kehendak Allah kauni dan qadari adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Baik Allah cintai maupun Allah tidak mencintainya. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Ini kehendak kauni. Ini yang dimaksud adalah masyiatullah. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya'a, masya'allah fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Ini masyiah kalau masyiatullah. Adapun kalau masyiah hamba, makhluk, kehendak makhluk, maka tidak mesti terjadi. Jadi ada perbedaan, walaupun sama-sama punya masyiah. Allah memiliki masyiah Makhluk juga punya masyiah. Tapi kehendak makhluk tidak mesti terjadi. Nah ini. Karena kehendak makhluk adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kehendak kepada makhluknya. Maka apa yang dikehendaki oleh makhluk, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Sebaliknya, apa yang dikehendaki oleh Allah, itu masih Allah, apa yang dikehendaki, itu kehendak kauniyah maksudnya. Walaupun makhluk tidak menghendaki, pasti terjadi. Maka kehendak makhluk itu terjadi apabila Allah menghendaki terjadi. Apabila Allah menghendaki tidak terjadi, walaupun seluruh makhluk menghendaki, maka tidak akan terjadi. Seluruh makhluk menghendaki bahagia, betul enggak? Betul enggak? Seluruh makhluk menginginkan bahagia, betul enggak? Apakah semua makhluk bahagia? Nah ini. Tidak yang mengkiri, semua makhluk ingin bahagia. Semua makhluk ingin beruntung, betul enggak? Apakah semua makhluk beruntung? Semua makhluk ingin sehat, betul enggak? Apakah semua makhluk sehat? Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang dikehendaki oleh makhluk terjadi. Nah, ini. Tapi apa yang Allah kehendaki terjadi. Berarti ada perbedaan antara masyiatullah, kehendak Allah, dengan masyiatul khalq, makhluk. Masyiatullah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kapanpun Allah mengendaki terjadi, bagaimanapun yang Allah kehendaki pasti terjadi sesuai dengan kehendaknya. Beda dengan makhluk. Tidak mesti kapan saja menghendaki terjadi. Yang kedua, kadang-kadang terjadi enggak sesuai dengan kehendaknya. Betul apa enggak? Nah ini. Makhluk menghendaki besok ingin ini dan itu. Terjadi, tidak terjadi. Yang pertama. Yang kedua, aneka terjadi, ima sesuai dengan dikehendaki dan ima tidak sesuai dengan dikehendaki. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini kehendak makhluk. Karena kehendak makhluk di bawah kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Ini penting dipahami. Besok mau jualan. Apa yang diinginkan? Untung. Yang jualan. Besok mau nanam bagi petani. Pertama, mungkin terjadi nanam. terjadi jualan. Yang dikehendaki menanam apa? Hah? Tumbuh. Imma tumbuh tanamannya, tapi enggak sesuai dengan yang dikehendaki. Tumbuhnya tidak subur. Subur tidak buah. Buah tidak laku. Terus. Terus enggak sesuai dengan dikehendaki. Nanam sudah. Inginnya jadi tumbuh, tumbuh. Tumbuhnya tidak subur. Buah. Buahnya tidak sesuai dikehendaki. Sudah itu dijual enggak laku lagi. Jadi berapa tidak dikehendaki. Ini manusia. Walaupun terjadi. Ada juga berkehendak menanam. Ternyata tidak jadi. Berarti yang dikehendaki tidak terjadi. Ini kehendak makhluk. Beda dengan yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak, kapanpun Allah berkehendak, terjadi dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Enggak meleset sedikit pun. Ini bedanya. Maka masyiatullah tidak sama dengan masyiatul hal. Berbeda. Maka apabila menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah, ini berarti menjadikan tandingan bagi Allah. Termasuk dalam makna menjadi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah ini menjadikan tandingan. Dan perkataan ini sekarang ini. Masya Allah wasi'ta. Secara lafaz, secara lafaz dulu sekarang. Dari sisi lafaznya, ini sudah mengandung makna menyamakan masyiah makhluk disamakan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Secara lafaz. Dari sisi mana? Karena dengan huruf wawu atof wa. Huruf wawu, ya, al-wawu atof ini mempunyai makna tasfiyah. Ini sudah kita jelaskan, tapi kita ulangi lagi. Naam. Maka sikap mengatakan, Masya Allah wasita atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Setelah terjadinya ini. Walaupun secara lafaz ini sudah mengandung makna tasfiyah. Dan menyamakan makhluk dengan Allah ini adalah syirik. Karena syirik adalah tasbih. Yaitu menyamakan, menyerupakan. Ini. Apabila hanya dilafaz sekarang, ya. Apabila hanya dilafaz saja keluarnya, yaitu perkataan Masya Allah wasi'ta, tidak sampai keyakinan. Dalam keyakinan masih meyakini bahwasanya terjadinya adalah murni kehendak Allah, bukan kehendak makhluk dalam keyakinan, tapi terucap Masya Allah wasita, karena mungkin fulan itu sebagai sebab. Tapi dia meyakini terjadinya adalah murni kehendak Allah. Tapi terucap Masya Allah wasita atau Masya Allah wasa'a fulan. Ini syirik ashor. Sedangkan apabila ada keyakinan terjadinya sesuatu itu ada andil dari kehendak fulan sehingga mengatakan masa Allah wasita, atas kehendak Allah dan kehendak kamu terjadinya ini, seolah tanpa kehendak kamu tidak terjadi ini. Ini syirik akbar. Kalau sampai ada keyakinan. Syirik akbar. Dalam masalah perkataan masya Allah, ada tiga martabat. Dalam masalah masya Allah atau insya Allah umpamanya, dalam masalah masyiah ini ada tiga martabat tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah kamalut tauhid. Yaitu martabatul kamal, tingkatan kesempurnaan. Yaitu kesempurnaan tauhid al-wajib wal-mustahab, yaitu perkataan masya Allah wahdah. Ini martabatul kamal. Jadi dia mengatakan atas kehendak Allah semata. Terjadinya apa itu atas kehendak Allah semata, perkataan masya Allah wahdah, ini martabatul kamal, yaitu tingkatan kesempurnaan. Jika terjadi masya Allah wahdah, jadi langsung menetapkan itu atas kehendak Allah semata, terjadinya apa yang terjadi. Yang kedua, martabatul jawaz, tingkatan boleh. Tidak merusak tauhid. Tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Perkataan masya Allah summa syi'ta. Pakai summa. Ini boleh. Maka namanya boleh, tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Boleh. Martabat yang ketiga, martabat tus syirki wa tahrim, tingkatan syirik dan haram hukumnya, yaitu perkataan masya Allah wasi'ta. Boleh dengan summa, kalau summa menunjukkan tidak menyamakan masih Allah, masih atullah dengan masih atul hal, maka dibolehkan, yaitu atas kehendak Allah kemudian sebab kehendak kamu. Ini yang boleh, nanti akan sebutkan dalilnya, dan punya ini sudah kita sempat sampaikan, tapi kita ngulangi biar lebih mengulang dalam ilmu insyaallah. Takarroro, takarroro. Kalau diulang-ulangi akan kokoh. Jadi mengulangi ilmu bukan perkara yang tercela ya ikhwan. Karena tidak taqarrara taqarrara. Apabila diulang ini terus akan kokoh insyaallah. Ya, martabat yang ketiga ini syirik ini terbagi dua. Kalau syirik ashar yaitu hanya lafziyah yang tadi kita sebutkan, perkataan masya Allah wasita hanya lafaz saja, tidak sampai kepada keyakinan bahwasanya terjadi sesuatu itu ikut andilnya makhluk, kehendak makhluk, hanya sekedar lafaz saja, ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena syirik ashar mengurangi kesempurnaan tauhid. Apabila perkataan masya Allah wasita disertai dengan keyakinan bahwasanya terjadinya itu ada andil kehendak makhluk, tanpa kehendak makhluk tidak terjadinya, sehingga mengatakan masya Allah wasita atas kehendak Allah dan kehendak kamu, mempunyai keyakinan tanpa kehendak kamu tidak akan terjadi dalam keyakinannya, ini membatalkan tauhid. Seolah-olah ada pencipta selain Allah yang ikut menghendaki terjadinya apa yang di muka bumi ini, apapun itu. Maka dalam perkataan laula fulan, andai kata dia ada fulan tidak terjadi begini umpamanya, apabila itu meyakini terjadi itu karena fulan yang menghendaki, diyakini itu kehendak fulan, maka ini syirik akbar. Sedangkan apa yang terjadi di muka bumi lah itu murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi fulan menghendaki, Allah yang menciptakan kehendak kepada fulan terjadinya, tapi yang terjadinya itulah kehendak Allah, bukan kehendak fulan. Allah yang menghendakinya. Dalam masyiah, nah ini, kehendak terjadinya sesuatu, termasuk juga syirik akbar, ini, apabila masyiah ini disandarkan kepada makhluk yang tidak punya masyiah, walaupun dengan kalimat summa, makhluk yang tidak mempunyai masyiah, siapa? Makhluk yang tidak punya masyiah, hah? Orang yang tidak punya masyiah siapa? Orang mati. Orang mati punya kehendak nggak ya? Orang mati. Orang yang sudah dikubur. Nah, apabila menyandarkan masyiah kepada sahibul qabri sekarang, sahibul qabr, walaupun dengan summa, masya Allah, summa sa'a sahibi hadil qabr, umpamanya, lahirlah anak saya, umpamanya, contoh saja, ini syirik akbar, walaupun pakai summa. Walaupun pakai summa. atas kehendak Allah, kemudian kehendak pemilik kuburan ini, maka hamillah istriku. 10 tahun nikah baru hamil setelah saya ziarah kubur umpamanya. Lalu masya Allah, summa sa'asahibil qabri umpamanya. Ini ya, ulama menjelaskan ini syirik akbar. Walaupun pakai summa, apalagi pakai wa. Karena sahibul kubur enggak punya kehendak. Mungkin enggak tahu kalau istrinya juga enggak hamil 10 tahun nikah, orang sudah mati. Matinya sudah 100 tahun lagi. Lebih. Atau sekarang termasuk juga syirik akbar, menisbatkan kehendak kepada makhluk yang itu terjadi sedikit pun enggak ada kehendak makhluk. Dalam perkara yang murni itu kehendak Allah, makhluk tidak ada kehendak. Dinisbatkan kepada makhluk. Contohnya apa? Hah? Apa? Apa? Apa contohnya? Jadi terjadinya ini enggak ada sedikit pun kehendak makhluk. Murni kehendak Allah. Walaupun hidup makhluknya. Masya Allah, wasa'a fulan, turun hujan. Memangnya terjadinya itu kehendak makhluk, turun hujan itu. Maupun pakai summa. Turun hujan bukan kehendak makhluk. Turunnya hujan. Memang makhluk mengendaki hujan. Tapi turunnya hujan bukan kehendak makhluk. Dipahami enggak? Ini. Dan yang lainnya. Ini juga termasuk syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Nah, ini perkataan sekarang, pertanyaan. Menisbatkan masyiah kepada sahibul qabr, atau menisbatkan masyiah pada makhluk dalam perkara yang hanya Allah yang berkuasa. Karena dalam menisbatkan masyiah kepada itu semua, karena ada keyakinan bahwasanya makhluk itu, baik sahibul kubur maupun masih hidup, keyakinan kalau mereka juga ikut andil dalam tasarruf fil alam, dalam mengatur alam ini, mendatangkan anak, membagi rezeki, seolah-olah ada ikut andilnya. Selain Allah, ada makhluk Allah yang ikut andil membagi anak fulan, punya anak fulan, tidak punya anak fulan, anaknya pinter fulan, anaknya tidak pinter. Selain Allah, ada yang ikut andil. Oh, fulan kaya, fulan miskin, fulan ini, ada yang membagi rezekinya selain Allah. Lalu ketika dapat rezeki, masya Allah, wa sa'a fulan, atau summa sa'a fulan. Ini syirik akbar. Maka mu'alif menyebutkan bab ini, khusus bab ini, walaupun telah dijelaskan sebelumnya, masuk dalam bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, karena ini ada dalil khusus. Dan banyak orang kadang-kadang terjatuh dalam masalah ini. Ketika terjadinya sesuatu, lalu dinisbahkan atas kehendak makhluk, bukan kehendak Allah. Maka sebagai kesempurnaan tauhid mengatakan masya Allah wahdah. Nanti akan sebutkan dalilnya insya Allah. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Nah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan dalil insya Allah secara khusus dalam masalah ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.